Bila mana cintaku dengar hanya bunyi yang menelanku. Bila pun pergi, malaikatlah yang memanggilku. Satu cintaku cuma kamu. Tak terpisah selamanya. Selalu berubah dan musim sering berganti. Teguh cintaku.